Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mubu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Jumadal Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, taufiknya, inayahnya untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas beberapa faedah yang terkait dengan hadis Abu Juhaifah Wahab Ibn Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika beliau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Hajjatul Wada' dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan di antara faedah dari hadis ini adalah salah satu sifatul mustahabbah pada seorang muazzin, sifat yang seyogianya dimiliki bagi orang yang mengumandangkan azan, yaitu ketika dia mengarahkan bahagian kepalanya ke arah kanan pada saat mengumandangkan lafaz hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang mana ini merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah hal tersebut dilakukan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah melainkan setelah beliau mendapatkan wejangan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah tata cara yang seharusnya, seyogianya, sebaiknya dimiliki oleh seorang muadzin, dilakukan oleh seorang muadzin, mengarahkan kepalanya ke arah kanan pada lafadz hayya 'alas shalah, begitu pula mengarahkan kepalanya ke arah kiri pada lafadz hayya 'alas shalah pula. Kemudian pada lafadz hayya 'alal falah kembali ke arah kanan dan ke arah kiri pada lafadz hayya 'ala al-falah, yang telah kita sebutkan khilaf, silang pendapat, perselisihan di kalangan para a'immah al-fuqaha dalam hal ini. Namun inilah yang rajih yang telah disebutkan oleh al-imam Ibn Daqiq al-Id alaihi rahmatullah, di kulli jihatin nasibun, agar setiap arah kanan dan kiri dari seorang muadzin mendapatkan bahagiannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Karena kita mengetahui ini adalah bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sepantasnya untuk seorang muslim, terlebih seorang mukmin, terlebih seorang salafi, menjadikan hal ini sebagai bahan yang ditertawakan, menjadi bahan yang diolok-olok, seakan-akan itu adalah hal yang remeh yang tidak perlu dikerjakan oleh seorang al-muadzin. Wal'iyadzubillah. Kita berhati-hati dari sikap meremehkan atau bahkan mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus benar-benar mengingat apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hati bagi mereka yang menyelisihi. Hanya menyelisihi saja sudah ditahzir, ditanbih, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelisihi. Apalagi sampai menghinakan, apalagi sampai menjadikan bahan tertawaan, wal'iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, untuk melengkapi faedah pada malam hari ini, kita akan menyebutkan sifatul mustahabbah yang berikutnya yang tidak ternukil dalam hadis ini, atau mungkin ternukil dalam ucapan Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai, akan tetapi dalam riwayat yang lainnya yang ada di dalam Al-Umdah tidak dinukilkan oleh beliau, riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat ini datang dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, begitu pula Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, yaitu seorang muadzin sepantasnya untuk memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Abi Juhaifah, akan tetapi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang ada di hadapan kita kan hadisnya Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jadi kita jangan bingung, ini sama sahabatnya tapi perawin yang berbeda. Perawin yang kita bawakan ini hadisnya sama dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda, akan tetapi perawinnya atau periwayatannya yang berbeda, datang dari riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Imam Abu Awanah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum atau rahimahumullahu jami'an. Di dalam hadis Abi Juhaifah disebutkan bahwa Abu Juhaifah mengatakan anna bilalan, Abu Juhaifah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah anna bilalan, bahwasanya Bilal wada'a isba'aihi fi udhunaihi. Sekali lagi periwayatan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Imam Abu Awanah rahimahumullahu jami'an. Anna Bilalan, bahwasanya Bilal, kata Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda, wada'a isbi'aihi. Beliau meletakkan kedua jari telunjuknya. Di mana? Fi udhunaihi. Di dua telinga beliau. Kaifiyahnya, tata caranya bebas, sesuai dengan yang nyaman bagi seorang muazzin. Bisa seperti ini, bisa pula seperti ini, bebas. Yang penting intinya adalah dua jari telunjuk masuk ke dalam telinga. Nanti akan kita sebutkan, ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu arda. Dari sahabat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memerintahkan amara Bilalan bidzalik, bukan dari hadis Abi Juhaifah akan tapi dari hadis sahabat yang lainnya yang bernama Sa'ad radhiyallahu taala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara Bilalan bidzalik. Hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad, bukan Abu Juhaifah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan, memerintahkan Bilal bidzalik, yakni untuk memasukkan dua jari telunjuk beliau ke dalam telinga beliau radhiyallahu taala anhu arda. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Bilal, innahu arfa'u li sautika. Jadi di sini disebutkan hikmahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa tujuannya seorang menjadikan kedua jari telunjuknya, ini seorang muadzin, menjadikan jari telunjuknya di dalam telinganya. Tujuannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, innahu arfa'u li sautika. Sesungguhnya hal tersebut wahai Bilal lebih menguatkan kekuatan suaramu. Dan ini memang mujarrab, telah dipraktekkan oleh beberapa orang muadzin, apabila kedua jari telunjuknya dimasukkan ke dalam kedua telinga, maka akan lebih memotivasi seorang muazzin untuk mengeraskan suaranya. Ini hikmahnya warid, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sifat mustahabbah yang bisa kita ambil dalam faedah hadis ini. Sekali lagi, apa yang berkaitan dengan diarahkannya kepala seorang muadzin ke kanan dan ke kiri, begitu pula kedua telunjuknya dimasukkan ke dalam kedua telinganya, ini bahagian dari sifatul mustahabbah, bukan bahagian dari syarat sahnya azan seseorang. Karena syarat sahnya azan seseorang itu hanya ada 6. Artinya, kalau seorang muadzin tidak melakukan sunnah-sunnah ini, tidak melakukan apa yang telah kita bahas, seorang muadzin dalam lafaz hayya 'alatainnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap posisi kepalanya ke depan, ke arah kiblat, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Begitu pula pada saat dia mengumandangkan azannya, tidak meletakkan dua jari telunjuknya di dalam telinganya. Dan ini banyak kita dapati dari muadzinin yang mereka awam dan jahil, tidak mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendalami sifat-sifat yang sepantasnya ada pada seorang muadzin. Maka kita katakan bahwa dia telah menyelisihi al-aula, menyelisihi sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utamanya sunnahnya dilakukan sebagaimana ajaran Nabi kepada Bilal. Akan tetapi kalau tidak dilakukan, maka azannya yang dia kumandangkan tetap sah. Syarat sahnya azan itu ada 6. Yang pertama, seorang muazzin harus muslim. Sehingga dari orang kafir tidak akan sah apabila dia mengumandangkan azan, semerdu apapun suaranya, sekuat apapun suaranya, sekeras apapun suaranya. Syarat yang kedua, al-aql. Dia memiliki akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya bukan seorang yang majnun, bukan seorang yang gila, tidak bisa membedakan, hilang akalnya. Ini syarat sahnya. Apabila seorang yang gila misalkan dia kumandangkan azannya, tidak sah. Syarat yang ketiga, az-zukuriyah. Harus seorang laki-laki yang menjadi muazzin tadi. Tidak boleh seorang wanita yang mengumandangkan azan. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, harus azan itu dikumandangkan pada saat waktunya telah masuk. Kalau waktunya belum masuk, anggaplah azanul isya 19.43. Sekarang masih 19.20. Ada seorang mengumandangkan azanul isya, ya tidak sah. Karena syarat sahnya harus masuk dulu waktu sholat isya tersebut. Begitu pula pada sholat al-maghrib, begitu pula pada sholat al-zuhur, begitu pula pada sholat al-asr. Ada dua sholat yang dikecualikan oleh para imam al-fuqaha. Boleh mengumandangkan azan pada saat waktunya belum masuk, dikecualikan dua sholat, boleh. Sholat apa itu? Yang pertama sholatul fajr. Sholatul fajr, azan yang pertama itu dikumandangkan pada saat fajr kadzib telah terbit. InsyaAllah pada hadis yang berikutnya akan kita bahas berapa banyak atau berapa lama jarak antara azan pertama dengan azan yang kedua. Begitu pula insyaAllah ta'ala akan kita nukilkan ucapan dari a'immatus salaf, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, al-fuqaha dalam pembahasan ini. Walhasil, yang pertama azanul fajr. Yang pertama azan fajrnya ada dua. Azan pertama, azan kedua. Azan pertama tidak disyaratkan perkara ini. Artinya walaupun belum masuk waktu subuh, azan pertama mau dikumandangkan, silahkan. Salat yang kedua yang dikecualikan oleh para imam al-fuqaha adalah salat Jumat. Salat Jumat seperti yang telah kita ketahui bersama, yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu arda, yang merupakan ijtihad dari beliau, yang merupakan sunnah yang harus kita hargai, tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita hinakan. Beliau mengumandangkan azan, memerintahkan muadzin beliau untuk mengumandangkan azan Jumat dua kali. Yang pertama sebelum masuknya waktu Jumat. Artinya sebelum masuknya waktu zuhur. Ini yang benar. Kalau yang dipraktekkan oleh muslimin qatibatan, mayoritas dari kaum muslimin di zaman kita sekarang, masuk waktu zuhur baru mereka mengumandangkan azan yang pertama. Ini keliru, sebuah kesalahan. Entah mereka sadari atau tidak disadari. Tapi kalau mau mendekati atau mirip dengan melakukan sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, maka kumandangkanlah azan pertama pada hari Jumat sebelum masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu sholat Jumat. Ini dua sholat yang dikecualikan. Harus syarat mutlaknya waktu sholat telah tiba. Jadi itu syarat yang keempat. Syarat yang pertama tadi harus orang muslim, baru dikatakan sah azan seorang. Yang kedua, dia berakal, bukan seorang yang gila. Yang ketiga, az-dzukuriyah, harus seorang laki-laki. Yang keempat, waktunya harus sudah masuk, sudah tiba waktu salat tersebut. Yang kelima, tata caranya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau ada yang mau menukar lafz jihad syahadah duluan atau takbir diakhirkan, di pertengahan hayya 'alatain didahulukan, ini tidak boleh. Harus sesuai dengan tata cara kaifiyah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau ajarkan kepada Bilal dan Ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Syarat yang terakhir, sahnya azan seorang muazzin apabila azan tersebut dilakukan atau dilafadzkan dalam bentuk bahasa Arab, sehingga yang mengumandangkan azan dalam bentuk selain bahasa Arab tidak sah azan yang dia kumandangkan. Ini 6 syarat sah. Artinya yang telah kita bahas, harus menoleh ke kanan, ke kiri, meletakkan jari telunjuknya di telinga. Ini semua sifat mustahabbah, sunnah. Dilakukan tambahan pahala untuk dia. Tidak dilakukan, maka azannya tetap sah. Akan tetapi dia khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama untuk dia amalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, pembahasan berikutnya berkaitan dengan faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa yang berkaitan dengan qasrus shalah, mengqasar salat. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mengqasar salat. Ana khawatir apabila hal ini tidak dijelaskan, maka akan menjadi satu hal yang membingungkan untuk ikhwan secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Mayoritas pertanyaan yang ada adalah bagaimana apabila kita mengerjakan sholat ruba'iyah, zuhur, asar, maghrib, dalam kondisi kita ini musafir dan kita berimamkan dengan seorang yang mukim. Apakah kita tetap melaksanakan qasar, yakni meringkas 4 rakaat menjadi 2, ataukah kita mengikuti imam yang mukim tetap melaksanakan ar-ruba'iyah 4 rakaat? Hal ini telah ditanyakan kepada para fuqaha fi hadzal 'asr, di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Beliau menjelaskan secara global, penjelasan beliau bahwa hukum asal seorang musafir tetap mengqasar salatnya sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hajjatul wada', seperti hadisnya Abi Mahdhurah, beliau safar dari kota Madinah menuju kota Mekah, yang itu sudah kita jelaskan kampung halamannya beliau. Tapi beliau tidak bermukim lagi di kota Mekah, beliau sudah mukimnya di kota Madinah. Sampai di kota Al-Madinah, afwan, sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau mengerjakan hajjatul wada'. Yang mana hajjatul wada' tersebut beliau menyelesaikan safar itu selama 10 hari, asyaratu ayyamin. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Anas ibn Malik ketika itu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Anas bin Malik, berapa lama engkau tinggal bersama Nabi di kota Mekah? Safar meninggalkan kota Madinah itu berapa lama? 10 hari, asyaratu ayyam, kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Selama 10 hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengqasar salat beliau, meringkas. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. 10 hari dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti faedah yang telah kita sebutkan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin Al-Faqih, beliau memberikan faedahnya bahwa salatul qasr bagi musafirin, bagi orang-orang yang melakukan safar, itu tidak ada qaidnya, tidak ada batasannya. Selama apapun seorang musafir, tetap dia dipersilahkan untuk mengerjakan salat ruba'iyah diringkas menjadi 2 rakaat. Selama apapun, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, selama dia musafir statusnya, ingat, harus kita perhatikan selama statusnya sebagai musafir. Dan musafir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, musafir nazil. Yang kedua, musafir sa'ir. Ada nazil, ada sa'ir. Musafir nazil, jenis yang pertama ini, maksudnya adalah seorang musafir yang menetap di sebuah tempat. Seperti para thalabah kita, yang berasal dari Palu, yang berasal dari Makassar, yang berasal dari Muara Pahu, yang berasal dari Balikpapan, Tenggarong, Sumatera, Melak, dan yang seterusnya. Banyak. Masya Allah, thalabah kita min anha'il alam Indonesia, dari segala penjuru Indonesia. Alhamdulillah. Mereka ini statusnya musafir nazil, karena mereka di sini disiapkan sakan, alhamdulillah. Kemudian ada juga lemari-lemari pakaian mereka, tempat-tempat mereka bernaung, tempat mereka bermain, dan mereka di sini memiliki tujuan untuk belajar. Fakat, enggak ada tujuan lain. Jadi kalau para thalabah di sini tujuan untuk nikah, perbaiki. Hati-hati. Tujuannya belajar di sini. Untuk apa? Nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berapa lama antum di sini? 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Wah, itu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan jalan tol antum masuk ke dalam al-jannah biidznillah taala. Oleh karenanya, musafir nazil tadi dibahas oleh para fuqaha, mereka-mereka yang memiliki niat pulang, kembali ke kampung halamannya. Yang Palu ingin kembali ke kampung halamannya, yang Tenggarong kembali ke kampung halamannya, yang Muara Pahu dan yang seterusnya, semuanya kembali ke kampung halamannya. Ini musafir nazil. Tapi mereka di sini tempatnya murtah. Ada tempat istirahat, ada lemari dan yang seterusnya. Musafir jenis yang kedua namanya musafir as-sa'ir. Musafir sa'ir artinya musafir yang sedang melakukan perjalanan, tidak menetap. Ini bukan nazil namanya, seperti kita melakukan safar ke Balikpapan dan ada niat pulang hari, mungkin berangkat subuh pulang sore, atau mungkin ingin melakukan safar ke Tarakan atau ke Kota Berau atau kemanapun, tetap. Kemudian kita dalam perjalanan tersebut mendapati waktu-waktu sholat. Dua jenis musafir ini, apakah musafir nazil ataukah musafir sa'ir, hukumnya sama. Mereka tetap disunnahkan untuk mengerjakan sholat rubaiyah menjadi dua. Mengkosor, meringkas sholatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Poin pertama, belum selesai, sabar. Masih panjang pembahasannya. Poin yang kedua, yang harus diperhatikan, musafir nazil, begitu pula musafir sa'ir, hukumnya sama. Terbagi menjadi dua tadi, hanya tempat peristirahatan dan yang semisalnya telah kita jelaskan. Hukum mereka sama. Hukum asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Musafir nazil dan sa'ir, apabila, ini kita masuk kepada poin yang kedua, mereka akan mengerjakan sholat-sholat wajib. Di sini inti pembahasannya. Mereka akan mengerjakan sholat-sholat wajib. Ada beberapa pilihan untuk mereka. Di antaranya, mereka mengerjakan bersama imam yang mukim. Seperti para thalabah kita, yang dari berbagai penjuru Indonesia tadi, sholat di belakang imam mukim. Mukim imamnya. Imamnya mukim, melaksanakan zuhur 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, isyanya 4 rakaat. Apa yang dilakukan oleh seorang yang musafir nazil tadi? Tetap mengikuti imam, mengerjakan 4 rakaat. Dan hal ini sesuai dengan hadis yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam jawaban beliau, yang datang dari riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mana Abdullah bin Abbas ditanya, su'ila 'anil musafir. Perhatikan di sini lafaz musafir umum. Jadi ini juga masuk kepada pembahasan musafir sa'ir. Kita ingin safar ke Balikpapan. Di Masjid Cengho kita berhenti. Kemudian kita mendapati di sana ada imam dan jamaah sedang mengerjakan sholat duhur. Imam mukim. Maka kita ikuti jemaah tersebut, kita harus mengerjakan 4 rakaat. Enggak bisa kita meringkas menjadi 2 rakaat. Kecuali kita mampir ke masjid Cengho tersebut, jemaah sudah bubar, kita yang menjadi imam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadi imam. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di kota Mekah selama 10 hari dan beliau musafir. Maka beliau ringkas semua salat-salat beliau. Tapi kalau kita mendapati jemaah mukimin, orang-orang di sekitar situ mengerjakan salat, atau para thalabah kita, para santri kita salat di belakang imam yang mukim, sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, beliau ditanya tentang seorang musafir, yusalli khalfal imamil muqim. Yusalli khalfa al-imami al-muqimi arba'an wa yusalli ma'a ashabihi rak'atain. Ibnu Abbas ditanya tentang perbedaan. Kenapa seorang musafir, wahai Ibnu Abbas, apabila mengerjakan salat di belakang seorang yang mukim 4 rakaat, tapi apabila dia mengerjakan sholat bersama mereka, yakni bersama musafirin, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, semuanya musafir. Tidak ada seorang yang mukim di kota Mekah yang menjadi imam. Sebenarnya ada sahabah yang mukim di kota Mekah, tapi masa mau mengimami Nabi SAW? Nabi yang paling pantas untuk menjadi imam. Jadi beliau yang menjadi imam. Jadi sesama musafirin, 2 rakaat diringkas. Tapi kalau musafir tadi sholat di belakang imam mukim, 4 rakaat. Ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa hukum ini seakan-akan berlawanan? Kenapa tidak musafir, mau nazil, mau sair, 2 rakaat? Mau di belakangnya seorang yang mukim sholatnya atau tidak, 2 rakaat? Itu yang diinginkan oleh beberapa murid Ibnu Abbas. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jawaban beliau ringkas sekali. Apa kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Hakadzas sunnah. Demikian sunnah. Demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mau menganulir keputusan Rasul. Kita mau mengkritisi ajaran Nabi SAW. Siapa kita? Demikianlah sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh beliau. Ajaran beliau, ketetapan beliau SAW. Demikian. Apabila seorang musafir bersama musafir yang lainnya, fadhol. 4 rakaat diringkas menjadi 2. Tapi apabila musafirin berimamkan seorang yang mukim, tetap dia sempurnakan 4 rakaat. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi gimana para talabah kita, para santri kita, atau kita sedang musafir misalkan ke Yogyakarta untuk menghadiri daurah masyayikh misalkan, mendapati di salah satu masjid jami' tersebut sedang mengerjakan sholat wajib isya 4 rakaat. Kita musafir. Apakah kita ringkas menjadi 2? Tidak jawabannya. Karena kita berimamkan dengan seorang yang mukim. Berbeda apabila jemaah tersebut sudah selesai, sudah bubar, kita masuk sesama musafirin, silahkan mengerjakan 2 rakaat. Mengqasar salat sebagaimana Nabi SAW melakukan qasar dari salat yang 4 rakaat. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang dibahas dan dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ada juga beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ini Ana bacakan. Ini dari pekan yang lalu. Ketika Ana safar pulang kampung, Ana selalu dan sering diminta menjadi imam dan Ana selalu menyempurnakan salat 4 rakaat tersebut ketika menjadi imam. Apakah bisa demikian atau hal tersebut menyelisihi sunnah? Ini pertanyaan dari mungkin kurang difahami apa yang telah Ana sampaikan. Apabila antum berada di kampung halaman, artinya antum di sana sudah menjadi seorang yang mukim, kembali ke tengah-tengah orang tua antum, kembali ke tengah-tengah keluarga besar antum, mukimnya di kampung halaman memang, di Jawa misalkan, seperti tadi, beberapa para talabah kita, santri kita, yang berasal dari Sulawesi, yang berasal dari Sumatera, yang berasal dari Jawa, kembali ke kampung halamannya. Mereka kembali ke kampung halamannya, mukim kembali ke orang tuanya. Rumahnya di sana, pakaiannya di sana, tempat istirahatnya di sana, semuanya di sana. Berarti berubah posisinya, status dia sebagai seorang mukim. Ya kalau mukim silahkan kerjakan, 4 ya 4. Tidak boleh diringkas menjadi 2, karena hukum ini khusus bagi mereka musafirin. Kalau mereka nanti kembali lagi ke Samarinda misalkan, atau ke ma'ahad-ma'ahad ahlu sunnah yang lainnya, dalam rangka musafir, talabatul ilm, maka mereka kembali kepada hukum yang telah kita bahas, musafir nazil, ataukah musafir as-sair. Jadi kembali kepada 2 hukum yang telah kita sebutkan. Maka kalau kembali ke kampung halaman dan orang tuanya di sana, tempat tinggal di sana, segala macam, kembali ke status sebagai mukim, maka silahkan antum mau melaksanakan 4 rakaat yang memang itu yang diwajibkan oleh syariatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan antum mengqasar menjadi 2 rakaat karena antum sudah berstatus al-muqim. Wallahu a'lamu bishawab. Meringkas salat saat safar ke Tenggarong atau pada meringkas sholat ada pada jarak berapa kilo baru dikatakan boleh? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan hal ini, khilaf di kalangan para fuqaha, berapa kilo baru dikatakan safar, haddus safar. Ini khilaf yang masyhur di tengah-tengah para al-fuqaha. Kesimpulannya adalah jarak yang ada yang pertama, dan yang kedua persiapan seorang untuk melakukan perjalanan tersebut. Ana kurang tahu berapa kilo jarak dari sini ke Tenggarong. Ada 50 kilo? Kurang lebih? 30-an aja. 30-an. Sementara khilaf yang ada di sisi para fuqaha, batas minimal untuk mengerjakan safar, dikatakan seorang itu musafir, itu 80 kilo. Ya 80 kilo ke atas baru disebut sebagai musafir. Ini ala qaul ahad ahlil ilm. Ada lagi yang memiliki pendapat, dan ini biidnillahi ta'ala yang rajih, yang dipilih oleh jumhurul masyayikh, jumhurul ulama. Ketika seorang memiliki isti'dad, persiapan dari sini ke Tenggarong, bawa tas atau tidak, bawa pakaian ganti atau tidak, bawa bekal atau tidak, atau hanya sekedar berangkat begitu saja dengan pakaiannya, dengan jubahnya, dengan kitabnya, dan yang seterusnya. Selesai itu, hajatnya di sana selesai, kembali lagi. Ini bukan musafir namanya. Karena dia tidak ada isti'dad, persiapan untuk mengerjakan safar. Karena kalau kita safar kan otomatis ada persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Nah, tergantung. Jadi dilihat, apakah seorang benar-benar mengerjakan persiapan tersebut. Kalau ke Balikpapan jelas ya, 100 kilo lebih. 114 atau sekian. Lebih dari 100, lebih dari 80 ya ini, lebih dari 80. Artinya seorang yang melakukan safar ke Balikpapan dihitung sebagai musafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya apabila seorang pergi ke Tenggarong hanya 30 kilo tidak dihitung sebagai safar. Dengan ke Tenggarong dia tetap menyempurnakan sholat 4 rakaat dalam duhur, asar dan al-isya. Apalagi ketika di sana diimami oleh seorang yang mukim, tidak boleh meringkas sholat menjadi 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang berkaitan dengan qasrus shalah. Kemudian pembahasan yang berikutnya sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, hadis yang ketiga dalam babul adzan adalah yang berkaitan dengan as-sutrah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini telah disebutkan oleh Abu Juhaifah radiyallahu ta'ala anhu ardah, fataqaddama wa sallat zuhra rak'ataini. Maka Nabi SAW mendekati sutrah tersebut dan melakukan salat zuhur sebanyak 2 rakaat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan faedah ini, yang pertama adalah kita harus mendekati sutrah, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan hikmahnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, untuk kita bisa menghalangi seorang yang lewat di hadapan kita. Kemudian yang kedua, untuk para makmumin, mereka orang-orang yang sholat di belakang imam, para makmum telah diberikan hukum oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, sutratul imam adalah sutrahnya makmum. Jadi makmum tidak perlu sibuk mencari sutrah. Dan ini sekaligus mungkin menasehati atau mengingatkan beberapa ikhwah yang masbuk. Sekian kesibukan, enggak masalah masbuk. Apalagi ikhwah al-ummal yang bekerja di kantor atau yang semisalnya. Maka apabila seorang masbuk dengan kesibukan-kesibukannya, kita tidak melihat tercelanya masbuk atau tidak. Beberapa sahabat Nabi masbuk, enggak ada masalah. Bukan artinya seorang yang masbuk, oh ini berarti orang yang jelek. Seorang yang masbuk, oh ini berarti orang yang tidak tepat pada waktunya. Tidak. Sahabat-sahabat Nabi, mau kalian cela, ahlul jannah. Hal ini tercela bagi para talabah, santri. Enggak ada kegiatannya, cuma Quran, hadis, belajar, selesai, mandi, makan. Masbuk, ngapain santri? Talabah, masbuk ngapain? Ngurusi anak. Siapa anaknya? Ngurusi istri, siapa istrinya? masbuk. Ada apa? Baik. Jadi yang namanya sutra bagi seorang makmum dipersilahkan mengikuti sutrahnya imam. Sutrahnya imam sudah ada di hadapan kita, alhamdulillah, dindingnya cukup. Jadi makmum tidak perlu sibuk mencari meja, memasang di hadapannya. Tidak perlu sibuk mencari tas atau yang semisalnya untuk berada di hadapannya. Alasannya apa? Nanti kalau misalkan sudah berdiri, imamnya tidak ada, tidak maju ke depan. Naam, alasannya benar, tapi yang dilakukan keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sutrahnya imam, sutrahnya makmum. Ketika selesai jamaah, imam sudah tidak bisa dijadikan lagi sutrahnya. Berarti kita harus mencari sutrah baru. Gimana caranya? Maju ke depan. Maju satu langkah, dua langkah. Jangan malas. Ini untuk jannah, untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Antum mau berkorban apa enggak? Atau mau santai terus duduk berdiri di situ? Jangan. Berkorban sedikitlah. Keringat enggak keluar paling kalau cuma dua langkah, tiga langkah. Enggak ada masalah. Jangan menjadikan tas antum, sibuk antum cari meja, sibuk ribut lagi ini, orang mengganggu kekhusyuan salat. Sekian banyak orang terganggu. Apabila kita sudah terganggu, gimana? Adzal musallin, mengganggu seorang yang salat merupakan satu hal yang tercela. Jadi kepada para ikhwah dan kepada para thalabah, apabila masbuk tidak perlu untuk mencari sutrah, karena yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah fataqaddama, mendekati sutrah. Dan yang perlu diperhatikan, jarak antara antum dengan sutrah itu ketika sujud tidak harus ini, misalkan dinding nempel di sini. Ketika antum sujud, paling tidak ada jarak satu jengkal. Jarak antara sutrah antum ketika sujud. Antum sujud, ini sutrah misalkan. Ini sutrah. Gimana? Ini sutrah. Ini sutrah. Kepalanya antum tidak perlu menempel seperti ini di dinding, di meja atau yang semisalnya, atau mungkin di hadapan atau di belakang temannya, punggungnya malah disundul-sundul. Jangan. Antum sholat atau mainan ini? Wajibillah ya rakumullah. Jazakumullah khair. Jadi jarak antara sutrahnya antum, sutrah ini, jaraknya itu paling tidak satu kilan dengan kepalanya antum. Kepalanya antum di sini silahkan, nggak ada masalah. Nabi saw tidak memerintahkan untuk nempel di dinding sutrah, di meja, di tas, di badan temannya, apalagi enggak. Satu jengkal jaraknya. Jadi tidak perlu sampai mendekati sutrah tersebut, menempel di kepala antum. Itu yang perlu ditenbih. Jadi kalau memang mau maju, satu dua langkah insya Allah sudah cukup untuk mendekati sutrah seorang yang berada di hadapan antum. Atau mungkin di hadapan antum ada dinding, alhamdulillah, berarti tidak perlu bergerak. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Kita bacakan hadisnya, kemudian azanul isya akan berkumandang biidznillah. Hadis yang ketiga berkata al-musannif alaihi rahmatullah al-imam al-maqdisi an Abdullah ibn Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Abu Abdurrahman kunyahnya beliau. Kunyahnya Abdullah ibn Umar adalah Abu Abdurrahman. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, adalah beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal adalah seorang yang akan mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi Maktum. Apabila kalian mendengar azannya Bilal, maka makanlah, minumlah seperti biasa, hatta tasma'u, sampai kalian mendengar azannya Ibn Ummi Maktum. Nanti insyaAllah ta'ala akan kita bahas siapa nama Ibn Ummi Maktum. Khilaf di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Amr, dan itulah pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan Abdullah, itu pendapat yang marjuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hadis ini akan dijelaskan bagaimana azan subuh itu dua kali. Masih di pertengahan malam yang gelap. Bukan pertengahan malam sih. Ya sudah mau fajar kazib lah. Nanti akan kita sebutkan berapa jaraknya antara azan pertama, azan kedua pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Sudah masuk fajar kadzib, silahkan azan pertama berkumandang. Ketika mendengar azan yang pertama, yang ketika di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dikumandangkan oleh Bilal, fakulu washrabu, kata Nabi. Tidak usah kalut, tidak usah terburu-buru, makan dengan tenang, minum dengan tenang. Hatta tasma'u adzan Ibn Ummi Maktum. Karena itu bukan masuk waktu fajar shadiq, bukan fajar yang sesungguhnya, tapi fajar kadzib. Nanti kalau Ibn Ummi Maktum sudah mengumandangkan azannya, baru kalian berhenti makan. Seorang yang puasa tidak boleh makan lagi. Jadi di sini hadis ini akan kita bahas yang berkaitan dengan dua azan dalam waktu al-fajr. Bi'idznillahi ta'ala akan kita rinci pada pertemuan yang berikutnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Anda mendahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, agar apabila ada satu hal yang dibingungkan bisa ditanyakan. Bi'idznillahi ta'ala. Afwan, Anda mau tanya, Anda tinggal di Balikpapan dan Anda sekarang mondok di Samarinda. Berarti antum mukim di Balikpapan dan musafir nazil di Samarinda. Antum harus paham statusnya antum. Jangan dengan status sendiri saja bingung. Gimana antum mau menjadikan status anak orang untuk dinikahi? Anak tinggal di Balikpapan, mukim di Balikpapan, mukim di Balikpapan. Dan anak sekarang mondok di Samarinda, musafir nazil di Samarinda. Pertanyaannya, bagaimana jika anak pulang ke Balikpapan dalam waktu 3 hari? Apa anak ketika sholat sendirian di sana boleh mengqasar sholat? Tidak boleh. Karena statusnya antum adalah mukim di Balikpapan. Orang tua di sana, kamar juga ada di sana, tempat istirahat di sana. Berarti orang yang mukim tetap mengerjakan ar-ruba'iyah. Zuhur, asar, isya tetap dilaksanakan 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah orang yang masbuk dari orang yang mukim menjadi makmum di belakang orang yang musafir? Boleh, enggak ada masalah. Dipersilahkan. Seorang yang mukim apabila menjadi makmum, ini orang musafir di hadapannya dalam salat duhur, seorang musafir si fulan, dia mengerjakan duhur 2 rakaat. Datang setelahnya orang yang mukim, mukim di situ, dia ingin berjamaah. Ini ada 2 pilihan atau ada 2 keadaan. Kalau yang pertama, seorang yang mukim tadi mengerjakan sholat sunnah. Perhatikan, sholat sunnah berarti dia kerjakan seperti yang dikerjakan oleh seorang imam musafir tadi. 2 rakaat salam, salam bersama imam musafir. Tapi kalau keadaannya kedua, seorang yang mukim tadi mengerjakan sholat wajib. Dia ingin mengerjakan sholat zuhur, tapi gak ada di masjid kecuali jemaahnya musafirin. Mereka mengerjakan 2 rakaat. Maka yang mukim tadi ketika musafirin salam di 2 rakaat, dia bangkit untuk menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Itu ketika seorang mukim menjadi makmum. Kalau seorang mukim yang menjadi imam, musafirnya yang banyak tadi ngalah, harus 4 rakaat. Kenapa demikian? Hakadha sunnah. Itu jawaban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukimnya jadi makmum, dia yang menambah 2 rakaat. Tapi kalau mukimnya jadi imam, maka musafirin sebanyak apapun mereka, 10 orang, 20 orang, satu mukim, maka tetap mengikuti ar-ruba'iyah yang dilakukan oleh al-imam al-muqim. Wallahu a'lam bishawab. Berapa jarak yang dianggap bahwa kita sudah melakukan safar? Sudah telah kita jelaskan. Apa jarak yang ditempuh dengan waktu 1 jam sudah dianggap safar? Para ulama al-fuqaha tidak membahas tentang waktu safar 1 jam, 2 jam, karena ini relatif, sudah beda-beda. Dari sini ke Tenggarong, orang yang biasa mungkin bisa setengah jam, 45 menit, tapi mungkin orang yang mau bersantai-santai atau ingin berhati-hati bisa sampai 1 jam, 2 jam. Maka enggak bisa dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan oleh para fuqaha pada pembahasan mereka adalah jarak. 80 kilo ke atas terhitung sebagai musafir. Wallahu a'lamu bishawab. Apakah boleh berpuasa Ramadan ketika safar? Boleh. Tidak ada larangan. Rukhsahnya, keringanannya, tidak mengerjakan puasa. Tapi dia mengetahui kadar dirinya. Kalau saya tidak puasa, hutang Ramadan, kapan mau dibayar, sulit, ini, itu. Sudah puasa. Sekarang alhamdulillah, ketika safar, mudah. Dengan pesawat, pesawatnya ber-AC, dingin, tidak menyebabkan haus, dan yang seterusnya. Kemudahan-kemudahan safar pada zaman sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau dia mau berbuka, silahkan. Itu adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Afan, bolehkah kita mengqasar salat maghrib dan isya? Isyanya boleh, maghrib mau antum qasar jadi berapa? 3 jadi 1. Enggak boleh. Apakah boleh mengqasar salat yang lainnya, misal 4 rakaat ketika habis salat zuhur untuk 4 rakaat asar? Gimana maksudnya? Mengqasar salat 4 rakaat ketika habis salat zuhur jamak mungkin ya. Dalam keadaan musafir nazil atau kasair, itu diperbolehkan untuk melakukan jamak apabila ada hajah, apabila ada kebutuhan. Yang afdal tidak menjamak kalau tidak ada hajat, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau 10 hari di kota Mekah, zuhur dilakukan pada saat zuhur, asar dikerjakan pada saat asar, isya dikerjakan pada saat isya, tidak digabung antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, tidak digabungkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau musafir nazil, kita musafir ke Yogyakarta misalkan, mendapati sholat bersama dengan musafirin yang lainnya, zuhur 2 rakaat, sudah 2 rakaat. Setelahnya kita istirahat siang, asar bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Jadi tidak perlu menjamak. Berbeda dengan musafir sa'ir, perjalanan ke Balikpapan, zuhur, asar dijamak, karena itu memudahkan mereka. Kalau setiap mampir terus, zuhur mampir, asar mampir, itu akan menjadi masyakoh oleh sebagian musafir. Maka kalau mereka mau menjamak dengan syarat hajat kebutuhan, silahkan. Tapi kalau tidak ada hajatnya, tidak ada kebutuhannya, maka ringkaslah pada waktunya masing-masing seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon faedahnya tentang iqamah yang dikumandangkan muadzin, apakah ada sunnahnya dengan menggunakan pengeras suara? Pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustazuna, Ustaz Abu Daud, hafizahullah, jazahullah khair. Bagaimana hukumnya jika mengumandangkan adzan berbeda dengan mengumandangkan iqamah? Walhasil dalam pembahasan iqamah ini, hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa idza uqimatish shalah fas'au ila al-masajid." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar dalil kenapa sekarang di masjid kita, Masjid Darul Ilmi, dikeraskan suara iqamahnya menggunakan mic. Karena berdasarkan hadis tersebut, dan hadis tersebut diberikan faedahnya oleh Ustazuna Ustaz Usama Ibn Faisal Mahri hafizahullah wa ra'ah. "Idza uqimatish shalah fas'au ilal masajid." Artinya di sini uqimatish shalah adalah apabila iqamah sholat telah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk menuju masjid. Di sini faedah yang dijelaskan oleh para fuqaha adalah haddul wajib, batasan terakhir bagi seorang yang berada di rumah-rumah adalah mendatangi masjid ketika sholat. Sekali lagi, mereka yang berada di rumah-rumah, para a'ilah, keluarga, bukan tolabah. Tolabah tidak masuk dalam pembahasan tersebut. Tolabah itu tugas mereka sebagai para tolabah al-ilm. Afwan, bagaimana kita aslinya Jawa, akan tetapi belajar di Samarinda? Apakah kita namanya musafir? Naam, antum namanya musafir nazil. Statusnya antum musafir nazil. Jangan bingung dengan statusnya antum. Apakah kita harus mengqasar sholat? Ya, gimana antum mengqasar sholat? Imamnya di sini, alhamdulillah, mukim semua. Al-Ustaz Abu Dawud, Al-Ustaz Muhammad, dan yang lainnya mereka mukimin. Nah, kalau mereka musafir, maka baru kita semua ikut 2 rakaat dalam salat ar-ruba'iyah. Bagaimana dengan seorang muadzin yang tidak memasukkan kedua jarinya ke dalam telinga? Azannya tetap sah, akan tetapi menyelisihi al-aula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah soal taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.